بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita tentang Sahih Muslim di dalam bab ukuran yang dianjurkan untuk air dalam mandi junub. Kita sudah mengambil hadis 728. Hadis berikutnya adalah 729. Wa hadatsana Harun bin Sa'id al-Aili qala hadatsana Wahb qala akhbarani Makhramah ibn Bukair an abihi an Abi Salamah ibn Abd Rahman qalat Aisyah كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه وصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن junuban. Hadis ke 729 dengan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia mandi, dia mulai dengan bagian kanannya, lalu beliau menuangkan air ke tangannya, lalu dia basuh. Kemudian beliau tuangkan air yang ada kotoran, ya, dengan tangan kanannya. Kemudian dia basuh atau dia cuci dengan tangan kirinya. Yani dia ambil air dari tangan kanannya, kemudian dia tuangkan ke tangan kirinya, kemudian tangan kirinya yang membersihkan bagian dari kemaluannya. Hatta idza fara min dzalika sabba ala ra'sihi. Apabila dia selesai dari itu, maka dia tuangkan air ke kepalanya. Lalu Aisyah radhiyallahu ta'ala dia mengatakan, aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dari sebuah bejana, satu bejana, wa nahnu junuban, sementara kami adalah orang yang sedang junub. Hadis 730. Wa hadatsani Muhammad bin Rafi' qala hadatsana Shababa qala hadatsana Laits an Yazid an Iraq عن حفصة بن عبد الرحمن بن أبي بكر وكانت تحت المنذر بن المنذر تحت المنذر بن الزبير أن عائشة أخبرتها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد atau qariban min dzalik. Dengan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha melalui Hafsah binti Abdurrahman bin Abi Bakar, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha memberitahukan kepadanya bahwa dia dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi di satu bejana. Yas'u thalathat amdalin, yang menampung tiga mud atau qariban min dzalika, atau dekat dengannya. Nah, ini maksudnya kurang lebih tiga mud. 731. Wa hadatsana Abdullah ibnu Maslamah ibni Ka'nab قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. عائشة رضي الله تعالى عنها dia mengatakan bahwa aku mandi bersama dan Rasulullah SAW dalam sebuah bejana. Takhtalifu aidina fihi, tangan kami saling berselisih, yakni berebut air. Minal janabah, disebabkan oleh junub. Hadis 732, wa haddatsana Yahya ibn Yahya wa akhbarana Abu Khaythamah عن عاصم الأحوال عن معاذ عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دعلي دعلي قالت وهما جنوبان. Dengan sanad masih kepada Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan bahwa aku mandi dan Rasulullah SAW dalam ina dalam sebuah dari sebuah bejana baini wa bainahu antara aku dan antaranya wahid hanya satu bejana. Fawbabiruni Nabi mendahuluiku mengambil air sehingga aku mengatakan tinggalkan untukku, tinggalkan untukku. Aisyah mengatakan wa ma junuban. Qalat yani Mu'adzah mengatakan mereka berdua adalah orang yang sedang junub. Kemudian hadis 733 wa hadatsana Qutaib bin Sa'id wa Abu Bakar bin Abi Shaybah jami'an an Ibn Uyainah qala Qutaibah hadatsana Sufyan an Amr an Abi Sha'tha an Ibn Abbas qala akhbaratni Maymunah annaha kanat taghtasilu hiya wan nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ina'in wahid. Dari Ibnu Abbas yang mengatakan telah memberitahukan kepada Maimunah bahwasanya dia mandi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu bejana. Kemudian hadis 734 wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim wa Muhammad bin Hatib qala Ishaq akhbarana وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. Dengan sanadnya kepada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an bahwasanya Ibn Abbas memberitahukan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dengan sisa Maimunah, yakni sisa air Maimunah. Kalau kita lihat kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis tentang hal-hal yang bersifat pribadi itu disampaikan oleh istri-istri Nabi. Dan ini di antara hikmah kata Ibnu Hajar. Istri-istri Nabi ini banyak. Salah satunya faedahnya adalah mereka menukilkan kepada kita hal-hal yang bersifat privasi, pribadi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sebutkan beberapa hadis dari Aisyah. Pada umumnya yang meriwayatkan dari dia adalah keponakan-keponakannya. Baik itu anaknya Abdurrahman bin Abi Bakar atau anaknya Muhammad bin Abi Bakar. Ya, Muhammad bin Abi Bakar. Nah, maka kalau kita lihat ketika dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala, dia lebih bebas. Bebas mendatangkan Aisyah karena dia adalah mahram. mahram. Ada pun orang lain yang datang kepada Aisyah, yang laki-laki, berbicara dengan Aisyah dengan istri-istri Nabi adalah min wara'il hijab, di belakang hijab. Ya. Dan suara wanita bukanlah aurat. Suara wanita bukan aurat. Banyak ulama-ulama hadis atau perawi-perawi juga meriwayatkan hadis dari perawi perempuan. Akan tetapi mereka miwara'il hijab, ya, di belakang hijab, membatasi antara mereka dengan gurunya yang perempuan. Sehingga kalau kita lihat dari kumpulan-kumpulan perawi-perawi seperti kitab Taqribut Tahdzib, kita akan temukan perawi-perawi itu diantaranya adalah kelompok perawi-perawi perempuan. Yang menarik bagi saya di sini adalah bahwasanya hal-hal yang bersifat privasi itu diberikan oleh istri-istri Nabi, kemudian mereka dari istri-istri Nabi adalah masih berhubungan dengan keponakannya. Termasuk juga Maimunah. Maimunah istri Nabi, meriwayatkannya dari Maimunah adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu adalah anak dari kakaknya Maimunah. Ya, Maimunah itu adalah bibi, yakni saudara, saudari ibunya. Ya, saudari ibunya. Baik, kita lanjutkan. Hadis 735. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. Hadis tentang mandi bersama ini juga terjadi bersama Ummi Salamah. Ummi Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang meriwayatkan dari Ummi Salamah adalah Zainab. Zainab binti Ummi Salamah. Yaitu Zainab anak tirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian hadis ke 736. Qala hadatsana Abdullah bin Mu'ad, qala hadatsana Abi Ha, wa hadatsana Muhammad bin Muthanna, qala hadatsana Abdurrahman ya'ni bin Mahdi, qala hadatsana Syu'bah an Abdullah ibn Abdullah ibn Jabr, qala sami'tu Anas yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu bi khamsi مكاكيك ويتوضأ بمكوت وقال ابن مثنى بخمس مكاكيك وقال ابن معاذ عن عبد الله بن عبد الله ولم يذكر ابن جبر. حديث 736 bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan riwayatnya kepada Anas bin Malik, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dengan 5 makakik. Makakik jamak dari makuk, yaitu makuk artinya adalah satu mut. Ya, mut. Maka di sini menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi 5 mut. Wa tawadda bi makukin. Dia berwudu dengan satu makuk, yaitu satu mud. Wa qala ibn Muthanna bi khamsati makaki. Ibn Muthanna mengatakan 5 makaki, yakni di atas adalah makakik. Yakni perbedaan jamak bentuk plural dari makhluk. Kemudian 737, qala hadatsana Qutaib bin Sa'id, qala hadatsana Waqi' bin Mus'ab, an Ibn Jabr, an Anas qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddha bil mut wa yaghtasil bis sa' ila khamsati abdat. Wasa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan satu mut dan mandi dengan satu sa' sampai ke 5 mut. Satu sa' kita sudah pelajari bahwasanya dia berjumlah 4 sa', berarti kalau 5 sa', 5 mut, berarti dia satu sa' tambah satu mut. Hadis 738, wa hadatsana Abu Kamil Al-Jahdari wa Amr bin Ali kilahuma an Bishr bin Mufaddal qala Abu Kamil hadatsana Bishr qala hadatsana Abu Raihana an Safina qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughassilu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughassilu as-sa'a min al-ma' min al-janabati wa yuwaddi'uhu al-mut. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana dia satu sok dari air memandikannya, mandi dari junub, dan satu mut ia mewudukannya, yaitu jumlah air yang dia pakai. 739, wa hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa hadatsana Ibnu Uliyah ha wa hadathana Ali ibn Hujr qala hadathana Ismail an Abi Raihalah an Safinah qala Abu Bakr sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Safinah qala Abu Bakr sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasil bis-sa'i وتطهر بالمد وفي حديث ابن حجر أول قال يطهره المد وقال وقد كان كبيرا وما كنت أثق بحديثه يعني أبو بكر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dengan satu sa' dan bersuci dengan satu mud. Dalam hadis Ibnu Hujur, yakni riwayat jalurnya Ibnu Hujur, atau qaal, dia katakan wa yutahhiruhul mud. Dan satu mud itu mensucikannya. Wa qaal, lalu dia mengatakan waqad kana kabira waqad kana kabira wa ma kuntu athiqu bi hadithi. Orang ini yakni dia sudah tua dan aku tidak percaya dengan hadisnya. Dalam hal hadis yang kita sebutkan tadi bahwa menunjukkan kepada kita pertama bahwa mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ukuran yang dipakai itu adalah satu sa', rata-rata mandinya adalah satu sa', dan itu adalah ukuran yang dianjurkan. Walaupun tidak ada pembatasan khusus sebagaimana telah kita pelajari, air sedikit pun cukup, air banyak ya, terkadang kurang. Ini sesuai dengan manajemen pemakaiannya di dalam air. Akan tetapi hanya disyaratkan. Apa syaratnya? Yaitu hendaklah dia membasuh atau mengalirkan air ke seluruh tubuhnya. Ini yang menjadi syarat utama dalam mandi. Karena perbedaan membasuh dengan melap adalah membasuh mengalirkan air, bukan dengan maknanya bukan memakai air mengalir, Ini berbeda. Wudunya Nabi membasuh. Basuh itu mengalirkan air. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dengan satu mud, ya, satu mud itu adalah kurang lebih 0,75, maka tidak mungkin dia memakai air dalam bentuk keran. Karena ada orang mengatakan kalau dengan air mengalir berarti ada yang menuangkan. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dengan memasukkan tangannya ke dalam bejana. Berarti bukan dituangkannya. Maksud dengan membasuh atau mengalirkan, ketika dia menciduk air itu, dia mengambil air itu, kemudian air berkumpul di tangannya lalu dialirkannya. Adapun menyapu adalah sisa air yang ada di, yang menempel di telapak tangan. Ya, ini kita basahi. Ketika dia basah di telapak tangan ini, lalu kita usapkan. Itu namanya mengusap. Ya, atau menyapukan. Jadi dalam berwudu, dalam mandi atau berwudu, hendaklah kita membasuh ketika diperintahkan membasuh. Kalau mandi sudah jelas membasuh semuanya, ya, itu berarti air itu dialirkan ke seluruh tubuh kita. Adapun berwudu, yang wajib dibasuh adalah wajah, kemudian tangan, kemudian kaki. Ya, adapun kepala diusap. Baik. Kemudian kita lihat hadis-hadis tadi di atas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan bagaimana dia memakai air. Dan ini sekali lagi sesuai dengan pembahasan kita bahwa anjuran mandi, ya, anjuran ukuran air yang dianjurkan untuk mandi junub itu adalah satu sak, yakni 3 liter. Silakan dicoba di rumah, ya. Maksudnya mencoba di rumah itu ukuran air 3 liter itu seperti apa, supaya kita memiliki, ya, perbandingan. Ya, kalau begitu ya sudah, saya coba ambil 3 liter, saya coba mandi. Ya, 3 liter air, coba. Ya, apa yang harus kita hilangkan? Sementara kita sudah sah mandi junubnya apabila seluruhnya. Ya, coba kita lihat, sebelumnya kita telah pelajari bahwa Nabi SAW memperhatikan ke tempat-tempat yang kemungkinan sulit kena air, ya, seperti di dalam telinga, kemudian di pusat, kemudian apa, belahan pinggul, kemudian di jari-jemari kaki. Itu karena sempit, ya, kemungkinan sulit untuk masuk air ketika dia menuangkan air ke badannya untuk pertama kali. Nah, ini kita lihat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul cermat di dalam melakukan mandi junubnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila dia sudah membasuh kepalanya, kemudian dia sudah wuduk sempurna, ya. Setelah wuduk sempurna, dia masukkan menyala-nyalingi rambutnya dengan air. Itu kepalanya nggak perlu disiram lagi ketika mandi, ya. Ketika mandi, kenapa? Karena kepalanya sudah kena air. Ya. Kalau misalkan dia masukkan ke dalam di pangkal rambutnya, maka ini kepala sudah basah semua. Kemudian bagian depannya sudah basah karena dia berwudu. Bagian telinganya, ya, diperhatikan lagi khusus. Berarti bagian kepalanya, ya, sudah hilang. Bukan kita katakan bersih. tapi sudah hilang hadasnya karena sudah terkena air, tersiram oleh air. Kemudian baru sisa dari anggota tubuhnya yang belum kena oleh air, maka itu yang dilakukannya. Kalau begitu, ya, bahwa kita melihat dengan air yang sedikit kita bisa memakai, ya, kita bisa menjadikan air itu menjadi air untuk mandi kita dari junub. Ya, supaya kalau seandainya lebih mendekati kepada sunnah, yaitu atau hemat terhadap memakai air. Ya, hemat terhadap memakai air. Wallahu ta'ala alam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik, kalau tidak kita cukup di sini. Semoga jelas pembahasan kita. Mandinya Nabi adalah satu swak, wudunya adalah satu mud. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.